Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Baik, kita insyaallah masuk pada penjelasan hadis yang ke-8. Qala haddatsana Musa ibn Ismail at-Tabuzaki. Qala haddatsana Hammadun, yakni Hammad ibn Salama. An Thabitin, Thabit yakni Al-Bunani. An Anasin, Thabit al-Bunani, salah seorang di antara murid sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan qala, bahwa ada seseorang yang berkata, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana ayahku? Ini beliau, sahabat ini bertanya kepada Nabi tentang keberadaan ayahnya di alam akhirat. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, abuka finnar. Ayahmu di dalam neraka. Falamma qaffa qala, ketika sahabat tadi berbalik, yani menampakkan tengkuknya, artinya berbalik, qala, maka Nabi SAW bersabda, yani ketika Nabi melihat adanya kesedihan pada diri sahabat tadi ketika berpaling dari beliau, mendengar tentang apa yang beliau SAW sebutkan tentang keberadaan ayahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku, yakni ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ayahmu itu di neraka. Baik, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Terkait dengan hadis ini, telah kita ketahui pendapat atau pandangan Asy'ari, yakni Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, bahwa hadis ini menurut pandangan beliau, sebagaimana hadis tentang ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa ahlul fatrah, ya, seluruhnya kata beliau, ya, finnar, bahwa mereka semua di dalam neraka. Baik, terkait dengan masalah ini, Al-Imam Ibn Baz rahimahullah pada fatwa beliau di jilid yang kelima halaman 178, beliau telah ditanya oleh seorang penanya dari Sudan. Si penanya berkata, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidaklah akan menyiksa hingga kami mengutus seorang utusan. dalam surat Al-Isra ayat yang ke-15. Kata penanya, waqad warada fi ba'dil ahadith anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anna walidayhi finnar. Dan telah datang pada sebagian hadis-hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa kedua orang tua beliau di dalam neraka. As-su'al, kata si penanya, alam yakuna min ahli al-fatrah wa anna al-Qur'an as-sarihun bi annahum najuna. Afiduna afadakumullah. Kata si penanya, bukankah keduanya, yakni kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman fatrah, yakni kekosongan dari adanya Rasul. Karena rentang antara Nabi Isa alaihi salam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kosong, ya, sekitar 600 tahunan. Tidak ada seorang Rasul pun yang diutus. Kata si penanya, bukankah keduanya hidup di zaman fatrah, dan bahasanya Al-Quran tegas, ya, menyatakan bahasanya mereka najun, yakni selamat. Berikan faidah kepada kami, semoga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan faidah kepada engkau. Jawaban Al-Imam bin Baz rahimahullah, ahlul fatrati laisa fil qur'ani ma yadullu ala annahum najuna aw halikun. Ahlul fatrah, tidak ada di dalam Al-Qur'an ayat yang menunjukkan bahasanya mereka selamat ataupun mereka binasa. Innama qala Allahu jalla wa ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jalla berfirman, yang maknanya, dan kami tidaklah mengazab hingga kami mengutus seorang utusan. Mengutus utusannya, yakni Rasul yang Allah utus. Fallahu jalla wa ala min kamali adlihi la yu'adzibu ahadan illa ba'da an yab'atha ilaihi rasula. Allahu azza wa jalla, di antara kemahasempurnaan keadilannya, tidaklah mengadab seorang pun kecuali setelah Allah mengutus kepadanya seorang Rasul. Kata beliau, faman lam tablughu da'watu falaysa bimu'adzabin hatta tuqama alaihi al-hujjatu. Sehingga siapa yang tidak sampai padanya dakwah, maka orang tadi tidaklah diazab hingga ditegakkan kepadanya hujjah. Jadi sebelum sampai hujjah, hamba tadi, ya, yang tidak sampai padanya dakwah, ya, tidaklah diazab. Kata beliau, waqad akhbara subhanahu annahu la yu'adzibuhum illa ba'da iqamatil hujjah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan bahasanya dia tidaklah mengazab mereka kecuali setelah tegaknya hujjah. Wal hujjatu qad takumu alaihim yawmal qiyamah. Terkait dengan ahlul fatrah ini, ya, bahwa hujjah tegak pada mereka nanti pada yawmul qiyamah. Kama ja'at as-sunnah bi anna ahlal fatarat ahlal fatarat yumtahanuna dzalikal yawm. Sebagaimana datang dalam as-sunnah bahasanya mereka ahlul fatarat, yakni orang-orang yang hidup di zaman fatrah, mereka akan diuji dzalikal yaum, pada hari tersebut, yakni di yaumul qiyamah. Sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, bahwa, ya, ujian pada yaumul qiyamah ini sesuatu yang telah sabit, ya, di dalam Al-Quranul Karim. Baik, sebagaimana yakni pada saat mereka dikumpulkan di Arasat, di Padang Mahsyar, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala ya, menampakkan diri, ya, di mana sebagian ya, dari mereka yakni berusaha untuk sujud, namun orang-orang munafikun tidak mampu untuk sujud. Ini imtihan ya, untuk membedakan siapa yang betul-betul ketika di dunia sujud kepada Allah dalam rangka untuk mengibadahinya, dan siapa yang sujudnya untuk mencari keselamatan hidup saja. Kemudian faman ajaba wamtathala naja, maka siapa yang menyambut dan menyambut perintah Allah dan melaksanakan ya, apa yang Allah perintahkan, maka dia selamat. Wa man asa dakhala an-nar, sebaliknya siapa yang durhaka tidak mau taat, maka dia masuk ke dalam neraka. Kata Imam Ibn Baz rahimahullah, wan nabiy sallallahu alaihi wa ali wasallam qaal inna abi wa abaka fin-nar. Lamma sa'alahu rajulun an abihi qala inna abaka finnar. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ini ketika ada seorang sahabat yang bertanya tentang ayahnya, di mana Nabi menjawab, sesungguhnya ayahmu di neraka. Falamma ra'a ma fi wajhihi min at-taghayyur, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat perubahan yang ada pada wajah sahabatnya tadi, ya, yani ketika beliau mengatakan inna abaka finnar, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis ini kata Syekh kharrajahu Muslimun fi sahihi, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, wa innama qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika, dan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan yang demikian tadi, yakni beliau menyebutkan tentang ayahandanya, inna abi wa abaka finnar liyatasalla bihi wa ya'lama, agar sahabat tadi terhibur. Ya, dia kan sedih ketika dia mendengar ya bahwa ayahnya di neraka. Namun Nabi mengingatkan dengan menyebutkan bahwa ayah beliau pun, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, juga di neraka. Dan permasalahan ini ya, permasalahan yang sebagian muslimin ya mengingkari, bahkan ya, mereka menuduh bahwa ya, orang-orang salafi atau istilah mereka wahabi ya, orang-orang yang tidak beradab terhadap nabinya ya, sampai ya, menghukumi ayah nabinya di neraka. Baik, hadisnya hadis yang sahih ya. Kalau mereka menuduh ya, al-sunnah atau dengan tuduhan mereka wahabi telah bertindak ya, yang tidak pantas, tentunya tuduhan ini sendiri terkena ya, atau mengenai Al-Imam Muslim ya, yang telah berjuang untuk bagaimana menyaring ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membukukannya dalam kitab sahih, kemudian ya, ketika beliau mencantumkan hadis tersebut dalam kitab sahihnya ya, berarti mereka menuduh Imam Muslim juga tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka kemudian memunculkan hadis-hadis palsu yang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali kedua orang tua Nabi, kemudian Nabi mendakwahi mereka dan mereka menerima dakwah Nabi. Baik, hadis yang semakna dengan itu, hadis-hadis yang palsu, tidak sahih yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW menyebutkan tentang ayahnya, liyatasallabihi, agar sahabat tadi terhibur. Waya'lama, dan agar dia mengetahui, annal hukma laisa khasan bi'abihi, bahasanya hukum tersebut bukan khusus untuk ayahnya saja. Kata beliau selanjutnya, wala'alla hadaini balagathumal hujjah. Bisa jadi keduanya, yakni ayah Nabi dan ayah sahabat tadi, telah sampai kepada keduanya hujjah. A'ni abar rajuli wa aban Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, aku maksudkan yakni ayah lelaki tadi, yakni sahabat tadi dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau selanjutnya, falihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna abi wa abaka finnar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Kata beliau selanjutnya rahimahullah, qala huma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keduanya, tentang ayah beliau sendiri ya, dan ayah sahabat tadi, an ilmin ya, di atas ilmu ya, alaihi salatu wassalam. Beliau menyebutkan itu di atas ilmu. Kenapa? Li annahu la yantiqu anil hawa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsu. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Kemudian kata Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, "Fala'alla Abdullah ibn Abdul Muttalib walidan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka bisa jadi ya, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan tentang ayahnya bahwa ayah beliau di neraka, kata Al-Imam Ibn Baz, bisa jadi Abdullah ibn Abdul Muttalib, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad qamat alaihi al-hujjah lamma qala fi haqqihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qala. Bisa jadi sang ayah tersebut telah sampai padanya hujjah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ayahnya apa yang beliau katakan. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa kana 'alima dzalika. Dan beliau mengetahui yang demikian, yani mimma 'arafathu Quraisy min dini Ibrahim alaihi salam. Dari apa yang diketahui oleh Quraisy ya, tentang agama Ibrahim alaihissalam, tentang agama Nabi Ibrahim, agama tauhid. Fa innaha kanat ala millati Ibrahim, karena sungguhnya Quraisy dan bangsa Arab secara umum, mereka dahulunya di atas agama Nabi Ibrahim ya, di atas agama tauhid, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hatta ahdatha ma ahdatha Amr ibn Luhai al-Khuza'i. Hingga apa yang dimunculkan ya, oleh Amr ibn Luhai al-Khuza'i. Jadi sebelum Amr ibn Luhai al-Khuza'i memunculkan apa yang dia lakukan, Quraisy dan bangsa Arab mereka di atas millah Ibrahim. Amr ibn Luhai al-Khuza'i hina tawalla Makkah, ketika dia ya, menguasai Makkah, wa sara fin nasi ma ahdathahu Amr al-Madkur, dan dia menyebarkan di tengah manusia apa yang dia ada-adakan ya, ini yang diada-adakan oleh Amr yang telah disebutkannya, Amr ibn Luhai, min bathil asnami wadda'wati ila ibadatiha min dunillah. Ketika dia menyebarkan patung-patung dan mengajak manusia untuk mengibadahinya di samping ibadah kepada Allah. Ini Amr ibn Luhai yang di masa itu diposisikan seakan sebagai raja atau penguasa. Ketika dia melakukan perjalanan ke Syam, di mana di Syam, di negeri Syam, di sana banyak didapati ahlul kitab secara khusus dari kalangan Nasara. Dia melihat apa yang dilihatnya dari penyembahan terhadap patung. Sementara dalam keyakinan bangsa Arab, ahlul kitab lebih berilmu dibandingkan mereka, orang-orang ummiyun. Sehingga muncul dalam benak Amr bahwa apa yang dilakukan ini sesuatu yang baik. Maka pulang dari Syam, dia membawa oleh-oleh patung-patung untuk dihadiahkan ke suku-suku Arab yang ada. Dan dia ajak untuk menyembahnya. Ini yang dimunculkan oleh Amr ibn Luhai al-Khuzai. Dan Nabi SAW melihat Amr ibn Luhai al-Khuzai di neraka dalam keadaan dia menyeret-nyeret ususnya. Dan ini menunjukkan dalil bahwa Amr ibn Luhai al-Khuzai termasuk dari ahli nar. Kemudian kata Ali ibn Baz rahimahullah, fala'ala Abdullah qad balaghahu ma yadullu ala anna hadha batilun. Maka bisa jadi Abdullah, yani ayah Nabi SAW, telah sampai kepadanya perkara yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perkara yang batil. Yakni wa huwa ma sarat alaihi Quraisy min ibadatil asnam. Yakni apa yang berjalan pada Quraisy dari peribadatan kepada al-asnam. Telah sampai kepada Abdullah, bisa jadi bahwa kebatilan apa yang dilakukan oleh mereka. Fataba'ahum fi batilah. Namun dia mengikuti mereka, mengikuti Quraisy dalam kebatilan tersebut. Falihada qamat alaihi al-hujjah. Atas dasar itu telah tegak padanya hujjah. Juga sebagaimana telah disebutkan bahwa di masa fatrah tersebut masih ada di kalangan bangsa Arab yang mereka dikenal dengan al-hunafa, yakni orang-orang yang masih hanif. Masih lurus, semisal Zaid ibn Amr. Demikian pula yang sebagiannya mengikuti agama Nasrani sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti keadaan Waraqah ibn Naufal. Baik. Jadi ini terkait dengan orang tua Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dinukil dari Majmu' Fatawa dan maqalah al-Imam Ibnu Baz rahimahullah di jilid yang kelima halaman 178. Kemudian kita masuk hadis berikutnya, hadis yang ke-9. وفي الحديث الآخر لأن حديث ينلين إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. Sesungguhnya syaitan mengalir pada bani Adam, pada manusia ini, mengikuti aliran darah. Kata Asy-Syarih Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعباد بن بشر والرجل الذي كان معه حينما مر والنبي صلى الله عليه وسلم واقف مع صفية بنت حيي حين كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا. إني sabda beliau, sungguhnya syaitan mengalir pada Bani Adam, pada manusia, mengikuti aliran darah. Dikatakan oleh Nabi SAW kepada sahabat Abbad ibn Bashar dan seseorang yang bersamanya, di mana ketika keduanya berpapasan dengan Nabi SAW, ya, dan Nabi ketika itu dalam keadaan berdiri bersama dengan Safiyyah binti Huyai, ya, salah satu istri beliau. Ketika beliau SAW sedang melaksanakan i'tikaf, waja'at Safiyyatu tazuruhu, dan ketika itu Safiyyah radhiyallahu anha mengunjungi beliau. Fakharaja ma'aha yushayyi'uha fit tariq, maka Nabi SAW keluar bersama dengan istri beliau untuk mengantarkannya. Jadi ya, bertemu di jalan dengan dua sahabat tadi. Wa waqafa yukallimuha, ketika itu beliau berdiri berbicara kepada Safiyyah. Famarra Abbad ibn Bashar war rajul alladhi ma'ahu, ketika itu dua sahabat tadi melewati ya Rasulullah dan istrinya. Kemudian fa asra'a, keduanya mempercepat langkahnya. Wa qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada keduanya, ala rislikuma, hendaklah ya kalian berdua yakni tenang, jangan terburu-buru. Innaha Safiyyatu bintu Huyai, sesungguhnya ini adalah Safiyyah bintu Huyai. Qala, mendengar itu keduanya berkata, subhanallah ya Rasulullah, ya maha suci Allah ya Rasulullah, yakni ya ketika beliau berdua sahabat tadi mengatakan ini, yakni maksudnya, ayadhunnu bika syai'an minal dhannissu, atau minal dhannissu, ayudhunnu bika syai'an minal dhannissu, apakah pantas untuk disangkakan kepada engkau sesuatu dari sangkaan buruk, ya, yakni engkau bersama dengan seorang wanita yang itu bukan dari wanita yang halal bagimu. Jadi sahabat ini mengatakan, apakah pantas untuk yakni disangkakan kepada engkau sangkaan yang buruk? Qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna syaitana yajri min Adam majra dam, sesungguhnya syaitan mengalir pada tubuh ya Bani Adam, manusia, mengikuti aliran darah. Wa khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum asyarran, dan aku khawatir untuk kemudian syaitan melemparkan pada hati kalian berdua syarron, yakni kejelekan, yakni munculnya sangkaan yang buruk. Dan ini ya perkara yang penting bagi kita, ya, manakala ada sesuatu ya yang dikhawatirkan ya akan muncul sangkaan buruk dari saudara-saudara kita, untuk kita memperjelas ya keadaan yang ada pada diri kita tersebut, sehingga terhindar ya saudara kita dari terjatuh ke dalam sangkaan yang tidak semestinya. Kemudian kata beliau, qauluhu inna syaitana yajri min ibni Adam majra dam, sesungguhnya syaitan mengalir pada tubuh Bani Adam ya mengikuti aliran darah, yakni annahu yuwaswisu, yakni maksudnya bahasanya syaitan yuwaswis ya, yakni memunculkan waswasah atau bisikan-bisikan buruk. Wa hal hadhihi alwaswasatu tadurru al-insana malam ya'mal, apakah bisikan-bisikan ini akan memudaratkan seorang hamba, seorang manusia, malam ya'mal, selama dia belum berbuat, yaitu belum mewujudkan apa yang muncul dari sangkaan buruk tersebut. Kata Asy-Syarih, Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, hadza, yang demikian qad warada fihi nuzulul ayatil akhirati min suratil Baqarah. Hal yang demikian ya, telah datang padanya, yakni turunnya ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, ayat yang ke-286. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami terjatuh ya, ke dalam kesalahan. Yani terjatuh dalam perbuatan salah tanpa sengaja. Wahai Rabb kami, la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana yang engkau telah bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Apa yang dimaksud kata Syekh? Yakni anna daf'al waswasati la taqata lil insani fihi. Bahwa menepis waswasah, menepis munculnya sangkaan-sangkaan sesuatu yang itu di luar ya dari kemampuan manusia untuk bisa melakukannya. Ya. Artinya apa? Waswasa ini sesuatu yang sangat sulit. Ya. Namun seorang hamba tentunya berupaya untuk bagaimana ketika muncul bisikan-bisikan yang tidak baik ya, terhadap saudaranya, berusaha untuk ya, menepis dan menolaknya. Walidzalika afallahu anha, atas dasar itu Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dari yang demikian. Artinya selagi seorang tidak mewujudkan apa yang ada ya, pada dirinya tersebut dalam bentuk amalan ya, dalam bentuk perbuatan. Kemudian kata Asy-Syarih selanjutnya, amma munasabatu zikril hadithi. Yani, yang dimaksud hadis inna syaitan yajri min ibni adama majrad dam. Ya. Adapun sisi keterkaitan hadis ini, penyebutan hadis ini li auladil musyrikin, berkaitan dengan anak-anak kecil ya, yang meninggal dari kalangan orang-orang musyrik. Fahadha ma dhahara li fihi syai'un. Maka sisi keterkaitan ini ya, di sisiku ini ya, tidak tampak sedikit pun. Baik, dan ini disebutkan pula oleh mereka ya, para ulama yang lain yang mensyarah hadis ini. Mereka tidak mengetahui kenapa Al-Imam Abu Dawud menyebutkan hadis ini pada bab yakni terkait dengan anak keturunan orang-orang musyrikin. Ya. Dalam pandangan mereka sama sekali di sini tidak ada keterkaitan hadis ini dengan pembahasan pada bab tersebut. Kemudian kita masuk yang terakhir, ya, berkaitan dengan larangan untuk berdialog dengan orang-orang Qadari. Amma ahlul Qadari, adapun berkaitan dengan ahlul Qadar, yakni orang-orang Qadari, orang-orang yang menolak atau mengingkari takdir. Fayam bagi alla yukallamu, maka semestinya untuk mereka tidak diajak bicara. Lianna ahlal qadari yahtajjuna bihadihi al-ahadithi ala anna Allah subhanahu wa ta'ala adlun la yuqaddiru syarra wa yu'aqibu alaih. Dikarenakan mereka, orang-orang Qadariyah, berhujjah dengan hadis-hadis ini untuk menyatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu adil, keadilan menurut mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan adanya kejelekan dan tidak menghukum ya kejelekan itu. Wa hadza kadzibun minhum, dan ini merupakan kedustaan ya dari mereka. Bal innallaha Subhanahu wa taala qaddara al-khaira wasyarr, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kebaikan dan kejelekan. Baik, oleh karena itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dalam hadis Jibril, ketika beliau ditanya tentang al-iman ya, beliau menjawab an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi mengajari kita berkaitan dengan takdir untuk kita mengimani ya takdir Allah yang baik dan yang buruk. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan, Allah menciptakan adanya kebaikan dan keburukan. Sementara orang-orang Qadariyah mereka meyakini bahwa yang Allah ciptakan itu hanya kebaikan, adapun keburukan itu dari hamba. Artinya hamba menciptakan di luar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari sinilah mereka dijuluki dengan apa? Majusi hadhil ummah. Karena mereka meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang Majusi meyakini adanya pencipta lebih dari satu. Kemudian yusibu 'alal khairi wa yu'aqibu 'alal syarr. Allah Subhanahu wa taala memberikan thawab, pahala, balasan ya atas kebaikan, atas amalan baik yang dilakukan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan uqubah, hukuman atas kejelekan. Ini juga menunjukkan bahwa manusia mereka adalah pelaku hakiki atas amalannya, baik amalan kebaikan ataupun amalan kejelekan, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan atas amal-amal mereka. Di annal insana ya'malu hadhihi al-a'mala bi ikhtiyarihi, dikarenakan manusia melakukan amalan-amalan ini bi ikhtiyari, sesuai dengan pilihannya. Seseorang tidak merasa adanya kekuatan tertentu yang memaksa dia untuk berbuat atau tidak berbuat. Ya, dia berbuat sebagaimana ikhtiarnya. Ya, dan apa yang dia lakukan tidak akan meleset atau lepas dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian kata beliau selanjutnya, wallahu ja'ala laka khairatan takhtaru biha ma tasha'u, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukmu khairah, yakni sebuah kebaikan, takhtaru biha, yang engkau memilihnya, ma tasha', sesuai dengan yang engkau kehendaki. Jadi ketika kita memilih sesuatu yang kita pilih ya, itu adalah atas pilihan kita. Kita tidak merasa adanya suatu kekuatan yang memaksa kita untuk memilih apa yang kita pilih. Baik. Ya, jadi manusia berbuat ya sesuai dengan ikhtiarnya, pilihan dia. Demikian juga tidak berbuat. Ya, dia tidak dipaksa atas amalannya. Akan tetapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ya memilih kebaikan kemudian melakukannya, demikian juga memilih kejelekan kemudian melakukannya. Ya, dimudahkan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Fa amma ahlus sa'adah fa sayyassaru ila amali ahli sa'adah." Ya, adapun mereka yang akan masuk ke dalam negeri kebahagiaan, penduduk negeri kebahagiaan, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh amalan kebaikan sebagaimana sebaliknya ahlus syaqawah. Walakin la yumkinu lil insani an yahtara ghaira ma qaddara Allahu lahu. Akan tapi, ya, tidak mungkin bagi seorang manusia pun untuk dia memilih, ya, selain dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Ya, dan ini menunjukkan kemasempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Ya, bersamaan hamba tidak dipaksa atas perbuatannya. Ya, hamba berbuat sesuai dengan ikhtiar pilihan yang dia pilih, namun tidak lepas dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Wabillahi taufik. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang memberikan taufik kepada hamba-hambanya. Wallahu taala alam. Selesai kita dari pembahasan zarari al-musyrikin. Insyaallah kita akan masuk pada bab berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.